Jadi saya di lom lamang, lampung saya kaya haya. Kikom kaga bukasan, ujau ni pemandangan, bumalala di pumatam. Api lagi cengkeni, tenang pun bangun daya. Dan ini kemauan.